kan jadi milikmu. Sakit perih telah berlalu, akhirnya ku mendapatkan dirimu. Tiga tahun menjalin cinta, berjanji kita akan berpisah. Tapi kini engkau